Okay. Yeah. Yeah. Ada orang yang kan selalu menghina kita. Ada orang yang takkan pernah suka dengan kita. Jangan kau jadi galau, tapi doakan mereka. Yang terbaik hanya Tuhanlah yang tahu. Ada orang yang selalu coba jatuhkan kita. Ada orang yang sejalan dengan mimpi kita. Jangan kau sakit hati, ingat pepatah Om Deddy. Sebelum kita mencoba untuk membenar-benarkan sesuatu, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca-ngaca dulu deh. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca-ngaca dulu deh. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca-ngaca dulu deh. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh. Selalu coba jatuhkan kita. Ada orang yang tak sejalan dengan mimpi kita. Jangan kau sakit hati, ingat pepatah Om Deddy. Sebelum kita mencoba untuk membenar-benarkan sesuatu, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca-ngaca dulu deh. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca-ngaca dulu deh. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca-ngaca dulu deh. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh. Kita buat semua orang suka. Yang penting jangan pernah ada sirik di hatimu. Manusia itu jauh dari sempurna dan banyak kesalahan. Dan kita sebagai manusia harus saling mengingatkan dengan cara yang baik. Dan kalau mau kritik orang, ngaca dulu deh. Ngaca dulu deh, ngaca ngaca dulu deh, dulu deh. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca ngaca dulu deh. Oh oh. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca ngaca dulu deh.